Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين رحمني ورحمكم الله ما زلنا في الحديث 80 بعد المئة حديث yang ke-180 من كتاب عمدة الأحكام وهو قوله عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذ جاءه رجل فقال يا رسول الله هلكت Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu beliau berkata ketika kami sedang duduk-duduk di sisi Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tiba-tiba datanglah seseorang kemudian berkata ya Rasulullah aku binasa faqala ma ahlakak Apa yang menyebabkan kau binasa? Atau dalam riwayat, Malak, ada apa denganmu? Qala waqa'tu ala mra'ati, wa ana sha'imun. Dia menjawab, aku terjatuh pada istriku. Sedangkan aku sedang berpuasa. Wa fi riwayah, asabtu ahli fi ramadhan. Dalam riwayat, aku mengenai istriku dalam keadaan di bulan Ramadhan. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Maka Nabi pun berkata, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, hal tajidu raqabatan tu'tiqaha? Apakah engkau punya seorang budak untuk kau merdekakan? Qala la. Dia menjawab, tidak. Aku tidak punya. Qala fa hal tastati'u an tasuma shahrayni mutatabi'ain? Apakah engkau mampu untuk berpuasa 2 bulan berturut-turut? Qala la. Orang itu menjawab, tidak. Aku tidak mampu. Qala fa hal tajidu it'am 60 miskinan maka apakah engkau bisa atau bisa mendapati untuk bisa memberi makan 60 orang miskin? Qala la. Dia menjawab, tidak. Aku tidak mampu memberi makan 60 orang miskin. Qala fasakata an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka beliau pun diam. Fabainama nahnu ala dhalik id ata an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bi'araqin fihi tamrun. Ketika kami dalam keadaan demikian, tiba-tiba datang kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam seseorang membawa sekeranjang kurma. Wal araq adalah al maktal, keranjang untuk menakar, untuk menakar kurma. Qala aina sa'il? Nabi bertanya, mana sa'il, mana si penanya? Qala ana. Dia berkata, aku ya Rasulullah. Qala khudh hadha fatasaddaq bihi. Ambillah kurma ini dan kamu sedekahkan kepada 60 orang miskin. Faqala a'ala afqara minni? Bukan a'la. Siapa yang membacanya a'la, terjemahannya kan salah. Barakallahu fikum. A-nya soal. A'la afqara minni ya Rasulullah? Yani hal ala afqara minni? Apakah diberikannya kepada orang yang lebih miskin dariku ya Rasulullah? Fa wallahi ma baina labataiha yuridul harratain ahlu baitin afqara min ahli baiti. Sungguh demi Allah, tidak ada antara dua bukit ini, yang dimaksud adalah dua harratain, dua gunung batu yang ada di sana, yang mengapit Mekah. Enggak ada di antara dua harratain ini satu keluarga yang afqar min ahli baiti. Enggak ada yang lebih miskin daripada keluargaku. Fadhahikan Nabi. Maka Nabi pun tertawa. Hatta badat anyabuhu, hingga terlihat gigi serinya atau gigi taringnya. Thumma qala at'imhu ahlak. Kalau begitu beri makan keluargamu. Al-harrah adalah al-ardu, bumi yang tarkabuha hijarah, yang di atasnya ada batu-batu hitam. Di atasnya ada batu-batu hitam. Dikatakan harrah. Kadang-kadang juga dikatakan hijaratuz zaid. Hijaratuz zaid karena batu hitam itu mengkilap seperti ada minyaknya. Al-gharib, kalimat yang asing. Yang pertama harrah sudah diterangkan, yaitu padang batu atau bukit batu yang batunya batu-batu hitam. Bainama dharfu zaman yaghlib an yudhafa ila jumlatin ismiyah. Seringkali dia diidhafahkan kepada jumlah ismiyah, bukan jumlah fi'liyah. Bainama nahnu julusun. Nahnu julusun, kami duduk. Jumlah ismiyah. Bi'araqin min tamr. Al-araq bifathataini huwa zanbil. Zanbil yang saya terjemahkan tadi keranjang dari kata zanbil. Yu'mal min sa'fin nakhl, yang dibuat dari daun-daun pohon kurma. Jadi persis seperti keranjang yang kalian buat di Indonesia. Biasanya dari anyaman, daun pohon kelapa kalau di Indonesia. Di sana dari sa'fun nakhl, daun-daun pohon kurma. Wa qaddaruha huna bima yasa 15 sa'an. Tetapi di sana dijadikan sebagai tempat ukur, alat ukur yang ukurannya isinya adalah 15 sa'an, 15 sa'. 15 sa'. Al-labbah hiya al-harrah. Labbah adalah harrah. Wa hiya al-ardhu allati ta'luha hijaratun sud. Bumi yang di atasnya tertumpuk-tumpuk batu. Sud, hitam. Wal madinah an-nabawiyah baina harratain syarqiyah wa gharbiyah. Sedangkan Madinah diapit oleh dua harrah. Bagaimana Makkah? Juga diapit dua bukit. Hanya saja tidak berbentuk bukit batu seperti di Madinah. Bahkan tidak seperti bukit, tetapi dia bebatuan isinya. Baina al-harrataini syarqiyah wa gharbiyah. Ada di timur dan ada di barat. Berarti seluruh Madinah. Tidak ada yang lebih miskin dari keluarga tersebut. Wal miktal al-fiqh min al-khaus al-qafah min al-khaus wa hiya qafas min waraqin nakhl. Qafas, ungkapan untuk menunjukkan sebuah keranjang juga, tetapi yang dibuat juga sama dengan anyaman, tapi biasanya untuk hewan, untuk kandang tertentu, sehingga sering qafas diterjemahkan dengan kurungan untuk burung, ayam dan sejenisnya. Tapi sama, dibuat dari waraqin nakhl. Maka barakallahu fikum, al-ma'na al-ijmali, maknanya secara ringkas, ja'a Salamah ibn Sakhr al-Bayadi ila Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam khaifan. Datang Salamah ibn Sakhr al-Bayadi radhiyallahu ta'ala anhu. Berarti di sini sudah dijelaskan siapa namanya. Di dalam hadis Abu Hurairah hanya berkata ja'a rajulun. Man huwa rajul? Huwa Salamah ibn Sakhr al-Bayadi yang datang kepada Nabi dalam keadaan ketakutan, merasa bersalah karena mendatangi istrinya di siang hari bulan Ramadhan. Faqala halaktu, aku binasa, aku binasa. Faqala lahu an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ma ahlakaka. Apa yang membinasakan kamu? Qala innahu waqa'a 'ala imra'atihi wa huwa sha'imun fi nahari Ramadhan. Falam fi nahari Ramadhan. Maka dia berkata, orang tadi berkata, sesungguhnya dia telah terjatuh pada istrinya, yakni menjimai istrinya, wa huwa sha'im, dalam keadaan berpuasa, fi nahari Ramadhan, di nahar Ramadhan, fasilah, koma, falam yu'annifhu Rasulullah, maka Rasulullah pun tidak mencercanya, yakni tidak memarahinya. Demikianlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi yang lembut dan penyayang. Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Falam yu'annifhu. Melihat orang yang sudah mengakui kesalahannya dan sudah merasa dirinya akan binasa, maka tidak perlu kemudian dimarahi, dihardik, dibentak, apalagi dicerca. Maka Nabi hanya memberikan solusinya. Waqala hal tajidu raqabatan tu'tiqaha? Apakah engkau dapati atau engkau punya seorang budak yang engkau akan merdekakan? Kafaratan lima waqa'a mink, sebagai kafarah atas apa yang telah terjadi padamu? Qala la. Orang itu menjawab tidak. Dia tidak memiliki budak. Qala fa hal tastati'u siyama syahraini mutatabi'ain? Ditanya lagi, apakah engkau mampu untuk berpuasa 2 bulan berturut-turut? Qala la. Tidak, aku tidak mampu. Wa hal asabani ma asabani illa min as-siyam? Barakallahu fikum. Disebutkan di sini kalimat jawaban orang tadi, wa hal asabani ma asabani illa min as-siyam, tidaklah menimpa aku apa yang menimpa aku kecuali karena puasa. Ini disebutkan dalam riwayat yang lain. Ini lafaz yang disebutkan dalam lafaz yang lain. Maka Syekh Abdullah Al-Bassam langsung mensyarahnya dengan lafaz yang didapatkan dari hadis-hadis lain. Ja'a fi ba'dhi riwayat al-hadis qala wa hal ataitu illa min as-shaum. Tidaklah aku terjatuh kecuali karena shaum. Li'anna bihi syabaqan la yaqdir ma'ahu 'ala tarkil jima' wa huwa naw' min al-marad. Dia memiliki atau terkena syabaqan yang la yaqdir ma'ahu 'ala tarkil jima', penyakit yang disebut atau dijuluki dengan syabaqan, dan itu efeknya adalah la yaqdir ma'ahu tarkil jima', tidak mampu untuk meninggalkan jima'. Wa huwa naw' min al-marad, dan itu sejenis dari penyakit. Wallahu ta'ala a'lam. Qala fa hal tajidu ta'ama 60 miskina? Artinya apalagi 2 bulan berturut-turut enggak akan bisa mampu. Sebulan saja aku terjatuh. Dan dia berkata bahwa aku memiliki kelemahan demikian-demikian, kalau 2 bulan lebih-lebih lagi tidaklah aku terjatuh kecuali karena shaum. Qala fa hal tajidu ta'ama 60 miskinan? Apakah engkau punya makanan untuk 60 orang? Ia menjawab lagi, la, tidak. Aili kulli miskinin muddin min burrin aw ghairihi. Ini apakah bisa memberikan kepada 60 orang miskin, satu orangnya diberi satu mud? Lebih sedikit dari sa', seperempatnya sa'. Qala la, juga tidak mampu. Fasakata anhu Nabi SAW wa makatha. Maka Nabi pun terdiam. Diberikan solusi pertama, tidak punya budak. Diberikan solusi kedua, dia tidak mampu puasa 2 bulan berturut-turut. Dikasih solusi ketiga, beri makan orang miskin, 60 orang miskin, juga enggak mampu. Tiba-tiba, pada saat tersebut, qadarullah, bukan kebetulan datang, tapi qadarullah, datang seseorang. Yaitu orang yang membawa keranjang berisi kurma penuh. Yang keranjang itu kurang lebih isinya 15 so'a. Berapa mud? Ya Allah. Hada ilmu hisab. Pelajaran berhitung. Berapa? Kali 4. Kam? 60 mud. Pas kan? 60 mud. Qala kan 1 sa' 4 mud. Ja'a Nabi sallallahu alaihi wasallam bizanbilin min tamr. Yas'u 15 sa'an yang isinya mencukupi 15 sa'. Liyatasaddaq bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala aina sa'il? Maka Nabi pun bertanya, mana orang tadi yang bertanya? Qala ana ya Rasulullah. Qala khudh at-tamr fatasaddaq bihi. Ambillah tamr ini dengan alif dan lam lil ahdi, artinya yang sudah mereka sama-sama tahu, yang di keranjang tadi. Liyakun kaffaratan ala maqtarafat min al-ithm. Ambillah dari tamr ini dan bersedekahlah sebagai kafarahmu karena apa yang engkau lakukan dari pelanggaran. Ala maqtarafta minal lisim, atas apa yang kau langgar dan kau kerjakan dari dosa. Fama kana minar rajuli alladhi ja'a khafian mabhutan ba'da an wajada 'inda Rasulullah sallam al-aman wa tuma'nina. Maka tidaklah orang tersebut yang tadi datang dalam keadaan takut, mabhutan, ba'da an wajada 'inda Rasulullah sallam al-aman wa tuma'nina, setelah dia dapati di sisi Rasulullah sallam keamanan dan ketentraman, dia masih bingung. Illa anna tama' fi fadlillahi ta'ala, kecuali dia masih tetap menginginkan fadilah dari Allah SWT ala yadi arhamin nas, melalui tangan orang yang paling penyayang dari manusia. Arhamin nas bin nas, yaitu Rasulullah SAW. Maka dia masih bertanya lagi, mengharapkan kemudahan lebih. Faqala atasaddaq, atasaddaq. Saya ulangi, atasaddaq bi'aini. Bimana? Bi'aini. Dengan dua a. Atasaddaq bihi ala afqari minni, ala afqara minni ya Rasulullah. Apakah aku harus bersedekah pada orang yang lebih miskin dariku ya Rasulullah? Thumma aqsama, kemudian bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala, dan ini menunjukkan bolehnya bersumpah tanpa diminta sumpah. Li hajatin. Aqsama annahu laysa fil madinati ahadun afqara minhu. Dia bersumpah dengan nama Allah bahwa tidak ada seorang pun di Madinah ini yang lebih miskin dari dia. Lima yarahu min shiddatul dhiqi alaih, atas apa yang dia lihat dari kesusahan yang menimpa dia. Inda dhalika ta'ajjaban nabiyyu, ketika itulah Nabi terheran dan terkejut, terkagum-kagum dengan orang ini dari keadaannya. Orang paling miskin semadinah, tapi kayaknya paling happy. Hah? Sampai bisa jima, biasanya orang miskin itu dalam keadaan pikirannya tidak tentram, cari ini enggak ada, itu enggak ada. Ya bagaimana bisa dia untuk jima dengan istrinya? Tetapi ini Allah berikan pada orang tersebut ketentraman, padahal dalam keadaan ternyata paling miskin. Ta'ajjaban Nabi. Kaifa ja'a khaifan yaltamisu salama? Bagaimana dia datang dalam keadaan ketakutan tetapi pulang dalam keadaan tentram, malah dapat kurma. Ma yutaimu ahluh, bahkan dia membawa kurma untuk bisa memberi makan keluarganya. Tsumma adina lahu bi infaqihi ala ahlih, kemudian diizinkan oleh Nabi untuk memberi makan keluarganya, karena keluarganya paling miskin. Kepada siapa diberikan? At'im ahlak, beri makan keluargamu. Tersenyum Rasulullah SAW dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada orang ini yang tadinya ketakutan kesusahan, kemudian berubah menjadi ketentraman, plus setelah ketentraman mendapatkan kurma untuk keluarganya. Fasalawatullahi wa salamuhu alaihi, semoga Allah memberikan salawat dan salam kepada Nabi kita Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Ikhtilaful ulama, perselisihan para ulama. Yara 'ammatul ulama wujubul kaffarah 'ala man jama'a muta'ammidan. Kebanyakan para ulama melihat wajibnya kafarah atas siapa yang terjatuh dalam jima' dengan istrinya muta'ammidan, dengan sengaja di siang hari. Waqtalafu fin nasi, sedangkan mereka berselisih dalam masalah bagaimana kalau lupa. Kalau muta'ammidan, sengaja, maka sebagian besar, bahkan ammah, keumuman para ulama menyatakan terkena kafarah tadi. Merdekakan budak kalau bisa. Kalau tidak bisa, maka berpuasa 2 bulan berturut-turut. Kalau tidak mampu, maka beri makan orang miskin, 60 orang miskin. Tetapi kalau lupa, terjadi ikhtilaf. wa taqaddama anna sayyi'ahu laysa 'alaihi kaffara. Dan sudah lewat pendapat yang sahih. Mahwa sahih annahu laysa 'alaihi kaffara bi ayyi dalil. Naam. Pertama, dari umum dalil. Ini dalil-dalil am yang menunjukkan diangkat pena atas orang yang tidak sengaja, lupa, ila akhirnya. Baik. Apa dalil kedua? Naam, bahwa hadis yang kemarin, man nasiya fa akala aw syariba, ini pun sesungguhnya mencakup semua pembatal-pembatal puasa. Adapun syariba wa akala atau akala wa syariba hanya permisalan dari orang yang lupa. Lupa, kemudian makan dan minum. Sama saja lupa, kemudian jima atau lupa dan seterusnya. Jadi, waktalafu aydan, hal wujubul kafara ala takhir awit tertib. Berselisih pula para ulama, apakah tiga perkara yang disebut oleh Nabi dalam hadis ini? Apakah ala tertib atau ala takhir? Alat takhir maknanya disuruh milih. Mau memerdekakan budak boleh. Mau memberi makan 60 orang miskin boleh. Mau puasa 2 bulan berturut-turut juga boleh. Itu alat takhir. Silakan pilih apa yang kamu mau. Atau alat tertib. Kalau alat tertib berarti harus yang pertama dulu. Kalau kamu mampu yang pertama, harus yang pertama. Tapi harganya mahal dan belinya jauh. Beli budak itu di Siprus sana. Di Pulau Siprus, di tengah Laut Putih. Tengah. Yang dulu namanya Kubrus. Sekarang katanya masih ada. Kalau Jumat ada yang jual budak. Siapa yang mau beli ke sana, beli. Kemudian merdekakan. Wah, susah, jauh, begini-begini, taib. Kalau tidak bisa, yang kedua. Kalau tidak mampu yang pertama, baru yang kedua. Puasa 2 bulan berturut-turut. Karena enggak mampu. Dari mana kamu tahu enggak mampu? Coba. Sakit apa kamu? Enggak sakit, sehat. Bisa. Dan harus mutatabi'ain. Kalau ada batalnya satu, ulang lagi dari satu lagi. Sudah 15, batal. Ulangi lagi dari satu lagi. Sampai 20, batal. Ulangi lagi dari satu lagi. Sampai 30, batal. Ulangi lagi dari satu lagi. Sampai 2 bulan berturut-turut tanpa terputus dengan fitr atau dengan berbuka. Gak ada satu hari pun berbuka. 60 hari berturut-turut. Anas sakit, punya masalah di perutnya, ada ini, ada itu, kata dokter begini dan begitu. Baik, baru yang ketiga. Kalau tidak mampu yang kedua, yang ketiga. Itu ala mada? Alat tertib. Alat tertib. Ikhtalaf al-ulama, hal alal takhir, awalat tertib. Fadahaba Malik wa Ahmad fi ihdar riwayataini anhuma. Adapun Imam Malik dan Imam Ahmad dalam salah satu riwayat dari beliau, bermadhab, berpendapat ila annaha 'ala at-takhyir, bahwa itu dengan pilihan. Silahkan mana yang mau kamu pilih. Artinya walaupun dia mampu membeli budak, boleh dia memilih yang kedua. Puasa 2 bulan berturut-turut. Walaupun dia mampu puasa 2 bulan berturut-turut, boleh dia memilih memberi makan saja 60 orang miskin. Hadza 'ala madhhabihi ma. Madhhab Malik wa Ahmad fi ihda riwayatain. Lima fi sahihain. Yang demikian karena disebutkan dalam 2 kitab sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna rajulan aftara fi Ramadan fa amara an-nabi sallallahu alaihi wasallam an yukaffira bi 'itqi raqabah aw siyam shahrayn mutatabi'ain aw it'am 60 miskinan. Dalam hadis tersebut dalam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah juga, ada lafaz yang berbunyi, kalau ada seseorang yang batal di dalam bulan Ramadan, maka Nabi menyuruhnya untuk membayarnya dengan memerdekakan budak atau dengan puasa 2 bulan atau dengan memberi makan 60 orang miskin. Kalimat au jaa takhiran. Kalimat au adalah sebagai takhir. Wa aujaba takhir, maka di sini nah bahwa waw menunjukkan takhir. Kalau saja bukan takhir tapi tertib, akan ada kalimat bi'itqi raqabah fa in lam yastati' fa bi siyami shahraini mutatabi'ain fa in lam yastati' fa it'amu 60 miskina. Laisa kadhalik. Wa dhahaba jumhurul ulama, al-jumhur min al-ulama. Adapun kebanyakan para ulama yang lain, Kasyafi'i wa Abi Hanifa wal masyhur min madhhab Ahmad, dan yang masyhur dari madhab Imam Ahmad, dan juga Ats-Tsauri wal Auza'i ila annaha 'ala at-tartib, mereka semua berkata bahwa kafarah tadi 'ala at-tartib, mustadillin bi hadis al-bab, mereka berdalil dengan hadis dalam bab ini yang sudah kita baca tadi. Wa ja'alu hadis at-takhir mujmalan, dan mereka jadikan hadis yang takhir tadi, na'am hadis itu sahih fi sahihain, tetapi hadis itu mujmal. Wal mujmal ihmal 'ala al-mufassar, sedangkan hadis mujmal harus dipakai dan dibawa kepada yang mufassar. Hadis yang mujmal dibawa kepada yang mufassar. Sedangkan yang mufassar bersama kita sangat detail sekali. Merdekakan budak. Kamu punya budak? Itu dulu yang disuruh. Aku tidak punya. Baru Rasulullah SAW turun kepada yang kedua. Kalau gitu puasa 2 bulan. Bisa kamu puasa 2 bulan? Aku tidak mampu. Baru yang ketiga. Kalau enggak mampu puasa 2 bulan, maka beri makan 60 orang miskin. Berarti hadisnya mujmal. Yubayyinuhu hadis at-tartib, dijelaskan dengan hadis tertib yang ada pada kita ini. Liyasulul ilmu bihima jami'an, agar kita mendapatkan ilmu dengan dua-duanya. Mujmal dengan mubayyan atau mufassar. Sebagaimana mutlak dengan mukayyad. Sebagaimana am khas. Taib atau mukhassis. Hadis-hadis mujmal la yujra ala ijmalihi idza jaa at-tabyin atau idza jaa التفسير. والمطلق لا يجرى على إطلاقه إذا جاء التقييد، وكذلك عام لا يجرى على عمومه إذا جاء التخصيص، فإن لم يأتي التخصيص يجرى على العموم، وهذا أيضا يجرى على إطلاقه. ومجمل أيضا إن لم يأتي التفسير فيبقى على إجماله. Barakallahu fikum. Walau akhada bihadith at-takhir lam yumkin al-amal bihadith at-tartib ma anna kilayhima sahih. Karena kalau diambil hadis takhir saja, berarti tidak bisa diamalkan hadis yang tertib. Ma anna kilayhima sahih, padahal kedua-duanya sahih. Wal qa'idah taqul i'malul hadithaini afdal min i'mali ahadihima. Mengamalkan kedua hadis bersama-sama, itu yang diharapkan dan itu yang afdal daripada meninggalkan salah satunya. Saya berpendapat ini yang benar, berarti ini salah yang takhir. Ini yang benar yang mutlak, berarti yang muqayyad salah. Ini yang benar, berarti yang ini yang kau salah. Baik, kalau kita ambil yang mubayyan, yang mujmal tetap terpakai. Mengapa? Karena kita akan katakan maksudnya au di situ adalah tartib. dengan penjelasan di sini. Maksudnya yang disebutkan di sini adalah muqayyad bihadza. Yang ini yang dimaksud adalah kalau tidak begini, kalau begini khusus. Barakallahu fikum. Walhamdulillah. I'malul haditsain afdal. Waqtalafu fit tasqut. Waqtalafu hal tasqutul kafarah ma'al 'ajzi 'anha. Perselisihan berikutnya adalah apakah gugur kafarah tadi bagi orang yang tidak mampu ketiga-tiganya? Mereka kan budak enggak mampu. Puasa 2 bulan berturut-turut tidak mampu. Memberi makan orang miskin 60 orang juga tidak mampu. Bagaimana? Pendapat kamu dulu baru pendapat yang lain, para ulama. Pendapat ulama yang di sini dulu. Hah? Bagaimana pendapat kalian? Apakah yang tadi harus diberi satu keranjang kurma dulu biar dia bisa sedekah 60 miskin? Atau kalau dia paling miskin kemudian diberikan buat dia hadiah? Maka taqulun. Tayib nasma' lal ulama. Lalu taqaddam ala al ulama. Kalian enggak berani jawab karena enggak berani mendahului ulama kan? Insyaallah. Ada tidak jawab itu adalah jawaban yang tepat. Qala dikatakan kama huwal masyhur min madhhab al Imam Ahmad. Itu yang masyhur dari mazhab Imam Ahmad. Kalau enggak mampu tiga-tiganya, ya sudah. Tasqut al-kafara, gugur kafara. Wa huwa ahadu qawli Syafi'i. Dan itu adalah salah satu pendapat Imam Syafi'i rahimahullah. Karena Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam rakhasa lirajul an yut'imu at-tamr ahlahu. Karena Nabi sallallahu memberikan keringanan kepada orang tadi untuk memberi makan keluarganya. Padahal saat itu dia punya. Punya apa enggak punya? 60 orang miskin. Punya. Satu keranjang dari Nabi. Berarti kalau dia memberi makan orang miskin, dia mampu saat itu. Tetapi ketika awalnya dia tidak punya, dia miskin, maka gugur semua. Walaupun kemudian dia punya korma, sudah tidak terkena. Sudah gugur. Walau kana kafara anhu, kalau saja kafarah tadi tidak gugur, maka niscaya orang tadi akan disuruh oleh Nabi bagikan pada fuqara masakin, walaupun tidak semiskin kamu, beri makan pada mereka kalau wajib. Tetapi tidak diberikan atau bahkan ke Nabi mengizinkan untuk memberi makan keluarganya saja. Walau kana kafara anhu ma jaza lahu, kalau saja dia tetap wajib kafarah, maka tentunya tidak boleh memberi makan pada keluarganya, harus pada orang-orang miskin. Itu pendapat Imam Syafi'i dan Imam Ahmad rahimahumullah, semoga Allah merahmati keduanya. Wa dhahaba al-jumhur ila annaha la tusqut bil i'sar. Adapun jumhur, kebanyakan para ulama yang lain berpendapat la tasqut bil i'sar, tidak gugur dengan kemiskinan. I'sar itu usur, kesusahan. Lianahu laisa fil hadis ma yadullu ala dhalik. Karena dalam hadis tidak ada yang menunjukkan kalau kafarah itu gugur. Bal zahiruhu adam suqutiha. Bahkan zahir hadisnya menunjukkan tidak gugur kafarah. Buktinya kamu enggak punya. Nih, saya kasih. Yang penting kafarah. Berikan pada fuqaral masakin. Lianahu lama sa'alahu an unzil darajat al-kafarah wa hiya al-it'am wa qala la ajid sakata. Buktinya bahwa ketika ditanya tentang anzal darajat, tentang serendah-rendah derajat dari kafarah, sa'alahu an anzal darajat wa hiya al-it'am, yaitu memberi makan, orang itu menjawab, la ajid. Harusnya, kalau memang gugur, niscaya Nabi akan berkata, kalau kamu tidak punya, ya sudah, ma'fu. Tidak. Nabi tidak langsung mengatakan ma'fu'un anhu, atau kalau gitulah, kafarat lak, tidak. La yaqulu hadza. Bal sakata. Diam beliau. Sampai ketika ada seorang memberikan satu keranjang kurma, maka dibantu orang tadi untuk membayar kafarah. Walam yubri dimatuhu minha. Ternyata tidak dibiarkan terbebas tanggung jawabnya. Wal asl annaha baqiyah. Maka hukum asalnya kafarah tadi masih tetap ada pada dia. Wa qiyasan li hadhil kafarah ala sairil kafarat wadduyun. Qiyasnya adalah dengan semua kafarah-kafarah yang lain dan semua hutang-hutang. Kafarah yang lain. Seperti seorang anak yang datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bapakku memiliki hutang puasa, apakah aku harus membayarnya? Kata Nabi, iya. Sebagaimana hutang orang tuamu harus kamu bayar, maka puasa orang tuamu harus kamu bayar. Puasa apa itu? Imma nadhar wa imma kafaratu syaih. Kafarah atas sesuatu. Ternyata dia enggak bisa dibayarkan oleh anaknya. Demikian pula duyun, hutang piutang. Orang tuanya enggak mampu, anaknya harus bantu membayarkan. Kapanpun dia mampu, dia punya hutang untuk memberi makan 60 orang miskin. Ai qiyasan li hadhil asya min annaha la tasqut bil i'sar. Tidak gugur dengan i'sar. Qanibidina azakumullah. Bahkan ada seseorang yang karena kafarah duduk di depan masjid. Padahal dia orang kaya, datang pakai mobil ke masjid, ikut salat jamaah, terus duduk di pinggir pintu sambil menyampaikan bahwa aku terkena kafarah sekian banyak. Dia gak mampu, tapi sampai harus meminta-minta. Mengapa? Karena la tasqut al-kafarah, karena tidak gugur al-kafarah. Ayuhuma aqwa, mana lebih kuat? Yang gugur atau yang tidak gugur? Amat terkhis, jangan terpengaruh dengan kalimat jumhur ya. Karena yang namanya fiqh, ilmu, dan segala sesuatu kebenaran tidak diukur dengan banyaknya jumlah. Karena ini bukan demokrasi. Jumhur kan lebih banyak, pasti lebih benar. Belum tentu. Kadang-kadang pendapat jumhur justru marjuh. Pendapat yang rajih, pendapatnya beberapa a'immah. Amma tarkhis lahu fi it'ami ahlihi faqad qala ba'dul ulama innal mukaffir idha kaffara anhu ghayrahu jaz an ya'kula minhu wa yut'im ahlahu. Adapun tarkhis Nabi membolehkan untuk memberi makan keluarganya, faqad qala ba'dul ulama, dikatakan oleh sebagian ulama, innal mukaffir, orang yang membayar kafarah, idza kaffara anhu ghayruhu, kalau dibayarkan oleh orang lain, jaza'an ya'kula minhu, maka dia boleh memakan daripadanya, wa yut'im ahlahu, dan boleh memberi makan keluarganya. Misalnya dia punya beban 60 orang miskin, kemudian saya orang kaya, sudah saya yang bayarkan, saya bagi 60 orang miskin, termasuk dia saya kasih, enggak apa-apa. Artinya termasuk kafarah membayarkan pada keluarganya. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab.